Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan katsra yang datang kepada kita silih berganti, kenikmatan yang tiada bisa menghitungnya, kecuali Dia Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Ayuhal muslimun, saudaraku jemaah salat Id yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya sehingga kita bisa istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa istiqamah di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau Allah, sekiranya bukan dikarenakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak bisa beriman, niscaya kita tidak bisa mengerjakan suatu amalan ketaatan pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bifadlillahi wa rahmatihi wa bitaufiqihi subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kepada kita semuanya itu. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan puasa Ramadan satu bulan penuh, dan demikian juga untuk melakukan qiyamul Ramadan di malam harinya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu qiyamana wa siyamana wa nusukana. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan puasa, ibadah puasa kita, dan demikian juga qiyam yang kita lakukan di malam bulan Ramadan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayuhal muslimun, ibadallah, ummatal Islam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi subhanahu wa ta'ala. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan demikian juga kepada segenap saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh tiada Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini kecuali agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ummatul Islam. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kita semuanya. Ketakwaan seorang hamba yang sadar bahasa dia akan mauqufun amamallahi subhanahu wa ta'ala, ketakwaan seorang hamba yang yakin dan beriman bahasa dia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala furada, dalam keadaan sendirian untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diamalkan di alam dunia ini. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jalla. Ketakwaan seorang hamba yang yakin dan iman bahwa dia akan dihisab amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditinggalkan min saghirin wala kabirin illa ahsaha. Tiada suatu amalan yang besar ataupun yang kecil kecuali akan dihadirkan ya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merinci dengan detail. Tiada suatu amalan pun yang kita kerjakan kecuali akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketaatan kita ataupun kemaksiatan yang kita kerjakan ikhwatul Islam. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Ketakwaan seorang hamba yang yakin bahwasanya segala amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwasanya di akhirat nanti dia akan dar kecuali darul jannah wa darun nar. Wallahu alam ayyuhal islam ayyuhal ikhwatul islam ila ayy daraini, kepada negeri apa kita akan singgah, kepada negeri apa kita akan berakhir, ila jannah atau ila nar. Sebabnya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih bahwa tiada kita diciptakan di alam dunia ini kecuali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga puasa yang telah kita kerjakan satu bulan penuh tersebut, tiada Allah syariatkan kepada kita kecuali untuk tujuan bahwa agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan agar kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang ayyuhan nas, sekalian manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan bagi dia kehidupan yang mulia di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil karim, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan bagi dia jalan keluar dari segala permasalahan yang dia hadapi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak pernah menyangkanya. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berupaya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan segala potensi yang Allah berikan kepada kita, dengan segala kekuatan yang Allah berikan kepada kita, dengan kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala sesuatu yang sulit akan menjadi mudah bagi kita semuanya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan segala urusan yang dihadapi akan menjadi mudah. Ikhwatul Islam, saudara semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwallahi Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya Allah Subhanahu wa taala akan tiupkan, menjadikan keamanan kepada kita. Tatkala seorang merasa takut, tatkala hati mereka dihinggapi dengan rasa takut dari berbagai macam permasalahan yang dia hadapi. Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil karim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah, maka mereka tiada akan pernah merasakan rasa takut, dan demikian juga tiada pernah merasakan rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk kita mengimaninya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Al kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa aulia Allah Subhanahu wa taala, dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala, dan dialah orang yang akan mendapatkan keamanan bila Allah Subhanahu wa taala di dunia qabl al akhirah. Di dunia aman dari segala sesuatu yang akan memadratkan jiwanya dan dirinya, keluarganya dan hartanya. Dan di akhirat dia akan mendapatkan keamanan dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yafuzu bi jannatillahi Subhanahu wa taala bi karamatihi wa rahmatihi Subhanahu wa taala. Sebab yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi pemiliknya kecintaan yang kekal abadi antara seorang yang beriman dengan yang beriman, orang bertakwa dengan yang bertakwa yang lain, maka dia akan saling mencintai dengan kecintaan yang tiada terputus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mendamai kecintaannya dia lain di atas selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan itu akan berakhir dan akan terputus. Kecuali orang yang bangun kecintaannya dengan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabil karim, al auliya ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lainnya, antara anak dengan orang tua dengan anak, antara seorang ayah dengan anak, antara suami dengan istri, istri dengan suami, kasih sayang di antara mereka, semuanya akan terputus wala mahalata, mesti terjadi akan terputus. Illal muttaqin, al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang yang saling menaruh kasih sayang dan kecintaan di antara manusia, maka sebagian mereka dengan sebagian yang lain pada hari kiamat akan saling bermusuh-musuhan, akan saling membenci dan akan saling berpaling, dan akan saling meninggalkan dan akan saling lari mencari keselamatan untuk dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, maka kasih sayang mereka bangun di dunia akan bersambung sampai dengan di akhirat di jannatillahi Subhanahu wa taala, dari karamati Subhanahu wa taala. Saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluna, setiap dari kita semuanya, kulluna semuanya tanpa terkecuali, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulluna musafirun, kulluna musafirun ila darin yang kita alaha. Kita semuanya akan safar menuju negeri yang tiada akan terputus, negeri yang kekal abadi, baik kenikmatan yang ada di sana ataupun azab dan murka Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana. Semuanya, kita semua tentunya mengharapkan dan menginginkan kehidupan yang tenteram dan penuh dengan kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Akan asyaan tulasan, akan yang terpenting dari kebahagiaan adalah kebahagiaan di dunia yang diiringi dengan kebahagiaan kehidupan di akhirat. Dan itu tiada akan pernah didapatkan ikhwatul iman kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan dunia, adapun kasih sayang dunia, adapun kebahagiaan dan kegembiraan yang ada di dunia ini, maka mesti wala budda akan berakhir. Kebahagiaan, kesenangan yang melelahkan, keinginan akan kami kehidupan, kebahagiaan dan ketenteraman di akhirat, kebahagiaan dan ketenteraman yang kekal dan abadi yang tiada terputus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya akan bisa diraih dan hanya akan bisa dicapai ibadallah dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah ayyuhal muslimun. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan tenteram abadi yang akan didapatkan seseorang di dunia yang akan bersambung di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabil karim, Innal ladzina amanu ikhwatul Islam, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man Allah Subhanahu wa taala yaqul fi kitabil karim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik dia laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, sungguh kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan padanya. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguh kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Saudara yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan hidup, untuk meraih kebahagiaan hidup yang hakiki, bukan kebahagiaan yang sekedar, bukan kebahagiaan hidup yang sementara dan akan berakhir, akan kebahagiaan hidup di dunia yang akan bersambung di akhirat insya Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa dapat dengan al-amal saleh dan takwa Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falan nuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa yaqul Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, fa ammal ladina su'idu fa bil jannati khalidina fiha illa ma damat as-samawati wal ardi illa ma syaa Allah ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dalamnya selagi masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ata'an ghairu majdud. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan hidup, ketenteraman hidup, kesenangan hidup yang dirasakan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia, akan di kebahagiaan hidup yang bersambung dengan kebahagiaan hidup di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan keamanan dari murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan kemenangan berupa surga Allah dengan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah sediakan di sana. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kebahagiaan hidup di dunianya. Bagaimanapun keadaan dia di dunia, apakah dia mendapatkan kesenangan dari Allah ataukah mendapatkan musibah? Yang demikian dikarenakan dia yakin bahwa segala sesuatu yang dia hadapi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. In asabahu sarra, sekiranya dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan hidup, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya apabila dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan, dia yakin bahwa itu sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan dia tidak bisa menghindar daripadanya, dan dia pun bersabar menghadapi itu semuanya. Maka sehingga kemusibah ataupun ketika ujian pun, maka akan mendatangkan kebaikan bagi dia. Yang demikian sebetulnya dilihat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Syihab bin Sinan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh sangat mengherankan dan menakjubkan segala keadaan, semua suasana yang dialami dan terima oleh seorang mukmin. In asabatuhu sarra, sekiranya dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, kebahagiaan, syukurlah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan tersebut, karena dia yakin itu adalah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan usaha dia. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia gunakan sepenuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan saleh, fakana khairan lahu, sehingga kenikmatan yang datang kepadanya, kebahagiaan dan kelapangan yang datang kepadanya dari Allah, membawa kebaikan kepadanya. Wa in asabatuhu dharra, dan sebaliknya apabila dia mendapatkan dharra, mendapatkan kesulitan, kesempitan, kesusahan dan musibah ataupun ujian, maka dia pun bersabar atas musibah tersebut. Dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala musibah tersebut, maka khairan lahu, sehingga musibah, sehingga dharra yang dia terima pun, maka akan menjadikan kebaikan bagi dia, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar atas musibah tersebut. Walaisa dzalika illa lil mu'minin, dan yang demikian tidaklah biasa dirasakan kecuali oleh yang beriman. Ikhwatul iman, keberadaan nikmat adalah seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yudhillah, tidaklah menjadikan dia berbuat melampaui batas sebagai halnya orang kafir. Sebagai orang yang tidak beriman, kenikmatan itu adalah akan menjadikan dia berbuat melampaui batas, berbuat at-tughyan wa taghwa ila Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal insanu bila nafsa'a kalla innal insana la yatgha an ra'a istaghna, sungguh kebanyakan manusia itu adalah berbuat melampaui batas, tatkala dia merasa berkecukupan. Ini ketika orang dia beriman kepada Allah, nikmat dia adalah menjadikan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dia menjadikan berbuat melampaui batas. Adalah al-mu'min at-taqi, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan akan menjadikan dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan sepenuhnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebahagiaan hidup dia akan dirasakan oleh seorang fardun min afradil muslimin, individu dan juga individu muslim sesuai dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ketentraman dan kedamaian, kebahagiaan mujtama muslim, masyarakat muslim, maka dia akan didapatkan kecuali dengan mereka semuanya saling berta'awun al-birri wa taqwa, saling mengingatkan di atas kebaikan, saling mengajak kepada perkara yang ma'ruf, dan saling mencegah dan mengingkari dari perkara yang mungkar. Saudara, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah umat-umat terdahulu bersama dengan nabi-nabi yang Allah utus mereka dan berbagai macam apa musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Itu semuanya agar kita menjadikan ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kita dikarenakan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang Allah azab dengan Allah benamkan bumi ke bumi, ada yang diazab dengan angin yang kencang yang dingin yang Allah kirimkan kepada mereka, ada yang Allah azab dengan Allah binasakan mereka dengan petir yang menyambar kepada mereka dan berbagai macam azab yang menimpa kepada mereka. Yang demikian dikarenakan kekufuran kepada mereka, baik yang Allah timpakan kepada Bani Israel ataupun yang lainnya, itu semuanya sebenarnya kemungkaran dan kemaksiatan dan kekufuran yang ada pada mereka. Maka janganlah kita menjadikan sebab yang menimpa mereka itu ada pada diri kita sehingga akan menimpa kita apa yang telah menimpa kepada mereka. Bani Israel adalah umat yang marhumah, dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka sebagai bentuk kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan itu semuanya tidak menjadikan mereka bertakwa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, sehingga Allah jadikan rahmat Allah menjadi murka, kenikmatan Allah menjadi azab dengan sebab perbuatan mereka. Bahkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi mereka sendiri. Innal ladzina kafaru min bani israila ala lisan daud wa isa ibn maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'lu Nabi sama kami amanun. Mu'inul ladzina kafaru min bani Israel, dilaknatlah orang-orang kafir dari kalangan bani Israel. Ala lisan Daud wa Isa bin Maryam, lisan Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, yang demikian dikarenakan kemaksiatan yang mereka kerjakan, dikarenakan kemungkaran yang mereka lakukan, dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Lalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka tidak melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Lalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang kemudian disebabkan dikarenakan kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Labi sama kanu ya'malun, dan sungguh amat jelek apa yang mereka lakukan. Sebab yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sebagaimana umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah langgeng dan abadi, kenikmatan tersebut bersambung dengan kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa alaina bittaqwallahi Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya takwa, dan itulah merupakan bukti dan tanda bahwa siang puasa dan qiyam yang kita lakukan dalam satu bulan penuh ini adalah memang betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'akum lakum wallahu alam bisawab, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.